Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar Radio Mutiara Quran, para pendidik, para orang tua, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama tentang pendidikan, terutama dalam hal ini adalah pendidikan anak-anak kita, pendidikan generasi bangsa ini, generasi penerus, generasi yang diharap-harapkan agar dapat bermanfaat bagi umat ini. Kesempatan kali ini insya Allah ta'ala kita akan mengambil tema yaitu kulit dan isi pendidikan. Perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani rahimakumullah bahwa pendidikan itu memiliki beberapa unsur sebagaimana yang telah mafhum kita ketahui, yaitu yang pertama adalah unsur hati, pendidikan hati, unsur pendidikan akal, dan unsur pendidikan jasmani. Dari tiga hal tersebut disebutkan bahwa jasmani dan akal di sini masuk dalam kategori sebagai kulit, sedangkan hati itu adalah dalam kategori sebagai isinya. Namun perlu kita ketahui kaum muslimin rahimani rahimakumullah bahwa semua aspek pendidikan tersebut adalah penting. Semua aspek tersebut adalah tidak terpisah, menyeluruh, terkait satu dengan yang lainnya. Dan juga hal ini terkait dengan agama Islam ini, bahwa sesungguhnya agama Islam itu tidak terpisah-pisah, tidak terbagi-bagi. Sesungguhnya agama Islam itu adalah menyatu menjadi satu. Ada yang menyebut bahwa dalam Islam itu ada kulit dan isi juga, namun hal itu adalah tidak dibenarkan. Ada yang menyebut dalam Islam itu ada usul dan ada furu', yaitu ada pokok dan ada cabang-cabang. Ada yang menyebut kuliyat dan juz'iyat, menyeluruh dan bagian-bagian. Tapi sesungguhnya agama Islam itu adalah satu, menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, yaitu menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, dan terkait dalam pendidikan ini juga, karena pendidikan ini adalah bagian dari Islam, pendidikan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita dalam mendidik anak-anak kita juga tidak terpisah-pisah, tidak terkotak-kotak, tidak terbagi-bagi, tapi menyeluruh kita berikan kepada semuanya, kepada anak-anak kita. Kita didikkan semuanya kepada anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Walaupun sudah jelas bahwa pendidikan terhadap anak-anak kita dalam hal ini adalah pendidikan Islam itu adalah menyeluruh, namun dalam kenyataannya, dalam prakteknya, ternyata apa yang tumbuh pada diri anak itu adalah masih sebagian-sebagian, tidak menyeluruh. Masih yang tumbuh pada diri anak adalah masih sebatas hanya kulit saja, ternyata isinya tidak ada di dalamnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sebagai evaluasi bagi kita, bagaimana kita nanti menerapkan metode pada anak-anak kita, maka kita bisa melihat bagaimana masyarakat kita sekarang. Masyarakat kita saat ini merupakan hasil pendidikan masa lalu. Maka hendaklah kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada masyarakat sekarang. Apabila ada sesuatu yang kurang, maka kita berusaha agar tidak terjadi lagi pada generasi yang akan datang. Sebagai contoh, kita lihat bagaimana masyarakat kita pada saat berlalu lintas. Kita lihat di jalan, terutama dalam ini sebagai contoh adalah jalan di perkampungan. Jalan di kampung sudah diperbaiki, dihaluskan, sehingga dengan harapan dengan halusnya jalan tersebut, bagusnya jalan tersebut, masyarakat yang melewati akan merasa nyaman, akan merasa aman, sehingga diharapkan akan menambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala akibat nikmat tersebut. Namun dalam kenyataan sering sekali ada sesuatu yang menurut kita itu ganjil atau aneh. Jalan yang tadinya kurang bagus, tidak rata, kemudian diratakan, mungkin dicor, mungkin diaspal, mungkin dipaving dengan harapan biar menjadi halus, tapi ternyata setelah dicor, dipaving atau diaspal menjadi halus, ternyata malah dibuat menjadi tidak rata lagi, yaitu dengan diberi yang sering disebut dengan istilah polisi tidur. Mengapa terjadi demikian? Yang tadinya asalnya adalah biar jalan itu menjadi lancar, menjadi baik dan nyaman, tapi malah diberi polisi tidur. Hal ini disebabkan karena apa? Karena ternyata pengguna jalan tersebut dalam melintasi jalan perkampungan tersebut dengan kecepatan yang tinggi, atau disebut dengan istilah ngebut, yang tentu saja dengan ngebutnya para pengendara di jalan perkampungan tersebut akan membahayakan warga sekitar yang sedang melintas di jalan tersebut. Bisa jadi ada anak-anak bermain di situ, bisa jadi tertabrak karena pengendara yang ngebut tadi. Kalau kita tarik ke belakang, ya, kalau kita cermati, mengapa demikian? Karena pada pengendara tersebut masih sebatas kulit saja yang ada pada dirinya. Dalam hal ini terkait dengan masalah kesadaran, bahwa pengendara tersebut belum menyadari sesungguhnya dengan dia menaiki kendaraan dengan kecepatan tinggi di perkampungan tersebut membahayakan bagi orang lain, sehingga dia hanya bisa memperlambat kendaraannya bukan karena kesadaran, tapi karena adanya polisi tidur atau gundukan yang berada di depannya. Hal ini ada yang terlewat pada masyarakat tentang hal seperti ini, yaitu bahwa tidak tumbuhnya kesadaran pada masyarakat tersebut, terutama dalam hal ini adalah pengguna atau pengendara kendaraan yang berlalu lintas di jalan itu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sekarang kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita melihat pendidikan secara umum, kita lihat sekolah-sekolah. Sekolah banyak sekali yang dipagar dan pagarnya tinggi sekali. Mengapa demikian? apakah di dalam sekolah itu banyak sekali binatang-binatang seperti kambing atau mungkin sapi dan sebagainya sehingga mereka tidak loncat pagar? Ternyata tidak. Yang berada di dalam sekolah tersebut adalah anak-anak kita. Kenapa mereka harus dipagar? Ternyata harapannya adalah agar anak tidak keluar dari sekolah untuk membolos, sehingga dipagarlah tinggi-tinggi sehingga mereka tidak bisa memanjat pagar tersebut, sehingga mereka tetap berada di dalam lingkungan sekolah dan tidak melakukan apa namanya tindakan membolos dari sekolah tersebut. Hal ini tentu saja seharusnya tidak perlu, karena anak-anak kita adalah insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, memiliki akal, memiliki kesadaran, berbeda jauh jika dibandingkan dengan hewan atau binatang. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita didikan anak-anak kita hanya sebatas dicegah secara fisik tanpa adanya tumbuhnya kesadaran, maka tidak heran apabila di jalan-jalan dipasangi polisi tidur agar mereka para pengendara bisa mengendari kendaraannya dengan pelan. Karena apa? Kesadarannya tidak tumbuh. Terus kemudian lagi kita lihat pada saat berlalu lintas di jalan raya. Ketika di jalan raya dan jalan itu dua arah, terus kemudian di situ ada lampu lalu lintas, lampu merah, lampu hijau dan lampu kuning. Dan qadarullah di tempat tersebut itu adalah macet, lalu lintas yang selalu macet di persimpangan jalan tersebut. Kita bisa lihat bagaimana para pengendara yang mereka tidak sabar untuk menanti lampu merah dan mempersilahkan yang dari depan untuk berjalan, sehingga mereka karena ketidaksabaran tersebut, kedua jalan arah tersebut dipenuhi oleh kendaraan yang dari belakang. Nah, sehingga hal ini akan membuat macet total. Akhirnya dibuatlah pagar pemisah jalan tersebut sehingga masyarakat atau pengendara itu tidak bisa menyeberang di jalur yang di sebelahnya. Tentu saja hal ini seharusnya tidak perlu terjadi, tidak perlu dipagar, karena apa? Manusia memiliki akal dan manusia memiliki kesadaran. Kenapa manusia masih seperti itu, sering melanggar? Karena apa? Karena kesadaran yang tidak tumbuh pada diri orang tersebut. Terus kemudian lagi sering kita lihat di lalu lintas juga, pada saat ada petugas dari polisi lalu lintas, kita lihat sering sekali para pengendara itu tertib. Mereka tidak berani untuk melanggar marka jalan, garis jalan yang berada di persimpangan tersebut ketika berhenti lampu merah. Tapi bisa kita lihat ketika di tempat tersebut tidak ada petugas, maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di situ. Ini seharusnya pun juga tidak perlu terjadi, karena sesungguhnya pemerintah membuat aturan lalu lintas, membuat adanya lampu lalu lintas merah, kuning dan hijau tersebut bertujuan adalah untuk keselamatan para pengendara juga. Namun ternyata masih terjadilah pelanggaran-pelanggaran, seolah-olah bahwa aturan lalu lintas itu adalah untuk menyulitkan mereka, padahal sesungguhnya itu adalah untuk mempermudah para pengendara sehingga mereka itu aman. Hal ini seharusnya juga tidak perlu terjadi. Kenapa ini terjadi? Karena kesadaran yang belum tumbuh pada para pengendara yang ada di jalan raya tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sedikit potret tentang keadaan bagaimana masyarakat kita saat ini. Dan masyarakat kita saat inilah antara lain itu adalah hasil dari pendidikan masa lalu. Ini kita jadikan pelajaran ya, kita jadikan masukan pada diri kita agar kesadaran yang tidak tumbuh pada masyarakat ini tidak terjadi pada generasi yang akan datang. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha sebelum anak-anak kita tumbuhkan akal mereka, sebelum anak-anak kita tumbuhkan fisik dan jasmani mereka, maka terlebih dahulu kita tumbuhkan kesadaran mereka, kita tumbuhkan keimanan mereka. Mengapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka radhiyallahu anhum adalah generasi-generasi terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan iman terlebih dahulu, kemudian mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Juntub bin Abdillah, dia berkata, kunna gilmanan khayawiroh ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fata'allamanal iman qoblal quran summa ta'allamanal quran fazdadna bihi imanan wa innakum al yawma ta'allamunal quran qoblal iman. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami masih menjadi para pemuda. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Kemudian ketika kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah iman yang ada pada diri kami. Akan tetapi pada hari ini kalian belajar Al-Quran terlebih dahulu sebelum belajar iman. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana ternyata pendidikan keimanan yang terkait dengan akhlak, yang terkait dengan kesadaran, didahulukan sebelum belajar Al-Quran dan belajar yang lainnya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sebelum kita misal mengajarkan matematika kepada anak, maka terlebih dahulu kita tumbuhkan nalar anak-anak kita. Karena matematika itu adalah alat untuk bernalar. Maka tumbuhkanlah nalar, kemudian apabila nalar merasa kesulitan, maka barulah menggunakan alat yaitu matematika. Sebelum kita mengajarkan anak-anak kita untuk membaca, untuk menulis, maka terlebih dahulu tumbuhkan kesadaran apa sebenarnya perlunya membaca dan menulis. Jangan kita terburu-buru langsung anak dipaksa untuk menulis atau membaca tanpa tahu sebenarnya tujuannya apa anak-anak diajarkan membaca dan menulis. Jadi hakikat perlu kita berikan kepada anak-anak kita sebelum kita mengajarkan tentang pengetahuan kepada anak-anak kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak hal-hal lain yang mana kita perhatikan sering sekali sebagian juga dari para orang tua lebih mendahulukan kulit dalam mendidik anak-anaknya dibandingkan memperhatikan isinya. Walaupun dalam hal ini adalah terkait dengan pendidikan diniyah atau pendidikan agama. Sebagai contoh ya, kita menggegas anak-anak segera untuk bisa membaca Al-Quran. Dan itu adalah baik sekali, karena membaca Al-Quran adalah sebuah keutamaan. Tapi hendaklah terlebih dahulu kita tumbuhkan kesadaran pada diri anak bahwa apa sebenarnya Al-Quran itu. Tumbuhkan kesadaran bahwa anak untuk cinta kepada membaca Al-Quran. Tumbuhkan kesadaran pada diri anak bahwa anak tersebut butuh terhadap Al-Quran, sehingga pada saat mereka belajar Al-Quran itu didasari dengan kesadaran. Demikian juga apabila kita ingin anak kita menghafal Al-Quran, semua orang tua pastilah ingin anaknya menjadi hafidh atau hafidhah. Namun apabila kita mendidik mereka untuk menghafal Al-Quran tidak ditumbuhkan dulu kesadaran, dalam ini adalah al-iman, maka yang kita didikan adalah hanya sekedar kulit saja, kita meninggalkan isinya. Ada pepatah, kacang lupa akan kulitnya. Ini tidak berlaku dalam hal ini, tapi di sini pendidik lupa akan isinya. Dan ini perlu kita perhatikan dan jangan sampai terjadi. Kita terlalu menggegas pada sisi kulit tampak secara zahir, tapi ternyata dalam sisi isinya, yaitu dalam hal ini adalah kesadaran keimanan, kita terlupakan. kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Setelah kita melihat potret sekilas bagaimana masyarakat sekarang, kemudian kita tarik mundur sebenarnya bagaimana dididik anak-anak kita, maka hal itu akan ada benang merah. Ternyata tersambung, ternyata ada kaitan. Yang pada awalnya anak-anak ditakut-takuti dengan nilai yang jelek, sehingga mereka berusaha untuk mencontek dan sebagainya, maka hal ini seperti para pendidik mengajarkan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan dalam belajar adalah untuk mendapatkan nilai. Sehingga untuk mendapatkan nilai mereka akan berbuat apapun walaupun itu adalah tidak jujur atau melanggar syariat. Dan hal ini bisa mengakibatkan pada saat mereka berperan di masyarakat, maka pendidikan itu, metode tersebut akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka pada saat mereka itu berperan atau bekerja di masyarakat. Mereka pun akan melakukan hal yang sama. Mereka merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengawasinya. Karena dulu pada saat sekolah seperti itu, maka saya sekarang akan melakukannya, cuma dalam bidang yang berbeda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah pentingnya isi sebelum kita mendidik pada anak-anak kita kulit. Walaupun semua sisi pendidikan itu penting, namun di sini ada hal yang paling penting dan ada hal yang diprioritaskan dibanding dengan hal yang lain, yaitu kesadaran atau keimanan. Kemudian sebuah pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Sekarang kita tahu bahwa yang perlu kita tumbuhkan sebelum kita memberikan banyak pengetahuan kepada anak-anak kita, yaitu kita tumbuhkan keimanan, kita tumbuhkan kesadaran. Dalam hal ini adalah terkait dengan akhlak. Bagaimana cara menanamkan keimanan pada anak-anak kita? Bagaimana menanamkan akhlak yang mulia pada anak-anak kita? Hal ini tentu saja kita mengambil contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mengajarkan tentang syariat, sebelum mengajarkan tentang Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menguatkan hati, menguatkan keimanan orang-orang yang akan diajari terhadap Al-Quran tersebut. Dalam hal ini apa? Mereka dimasukkan dulu, mereka masuk dulu ke dalam Islam, kemudian dikuatkan keimanannya, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ilmu kepada mereka. Sebagai contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah ke Taif, disampaikan kepada penduduk Taif, kepada tokoh-tokoh di Taif, namun yang terjadi adalah penolakan dari mereka. Sampai Nabi dilempari batu dan kaki beliau berdarah, sehingga terumpa atau sandal beliau sampai terkena darah. Hal ini tentu saja yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan ilmu kepada mereka, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang keimanan, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai mereka menerima keimanan, kemudian Nabi baru mengajarkan. Namun dalam kenyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak oleh mereka. Namun apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka. Mungkin saat ini mereka tidak mau menerima Islam, tapi semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak keturunan mereka adalah anak keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata keadaannya negeri Taif sekarang adalah negeri yang penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang yang meminta harta kepada beliau dengan setengah memaksa, dan orang tersebut masih belum beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya Nabi tahu bahwa untuk menumbuhkan keimanan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersegera langsung mengajarkan ilmu atau Al-Quran. Namun ditumbuhkan keimanannya terlebih dahulu, yaitu dengan cara diberi harta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. sehingga orang tersebut memiliki persepsi yang positif kepada Nabi, bahwa Nabi adalah orang yang tidak takut miskin, sehingga orang tersebut mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam karena melihat betapa indahnya Islam. Jadi intinya kaum muslimin rahimani rahimakumullah, apabila kita ingin menumbuhkan kesadaran kepada anak didik kita, maka tidak mungkin bisa dilakukan dengan tekanan. Tidak mungkin menumbuhkan kesadaran itu dengan ditakut-takuti. Tidak mungkin menumbuhkan kesadaran itu dengan dihukum, diancam, dikekang dan sebagainya. Menumbuhkan kesadaran adalah dengan kesadaran. Menumbuhkan hati adalah dengan hati. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak didiknya, anak-anaknya, yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran kepada orang tua itu sendiri. Orang tua harus sadar sepenuhnya bahwa mendidik itu bukanlah sesuatu yang nanti kita berharap di dunia ini akan memetik hasilnya. Mendidik itu sesungguhnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita mendidik anak-anak kita, hendaklah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa ketika kita mendidik anak-anak kita itu semata-mata karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditanamkan terlebih dahulu apabila kita ingin menumbuhkan kesadaran pada anak-anak kita. Jadi intinya, maka perbaikilah diri kita dulu orang tua. Kuatkanlah keikhlasan pada diri orang tua. Setelah itu kemudian kita menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak kita. Bisa jadi tidak tumbuhnya kesadaran kepada anak-anak kita disebabkan oleh para pendidik dan orang tua yang kurang ikhlas, kurang sadar dalam mendidik mereka. Maka itu sangat berpengaruh sekali keikhlasan seorang pendidik dan orang tua terhadap keikhlasan pada atau kesadaran pada diri anak atau para orang aparat, para murid-murid atau anak didiknya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, demikianlah tentang kulit dan isi pendidikan, ya. Sehingga tanpa disadari hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut yang tampak ternyata adalah hanya kulitnya saja. Kalau hanya kulit saja, maka mungkin dari luar tampak indah, tapi ternyata keindahan tersebut tidak memiliki makna. Oleh karena itu, jadikanlah pendidikan terhadap anak-anak kita ini betul pendidikan yang betul-betul pendidikan yang bermakna, yaitu kita mungkin mendidikkan kulit pada anak-anak kita, tapi sebelumnya kita tumbuhkan kesadaran pada mereka, yaitu kita didikkan keikhlasan kepada anak-anak kita. Jadikanlah anak-anak kita adalah hamba-hamba yang mentauhidkan Allah, yaitu muwahhid. Jadikan anak-anak kita adalah hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah anak-anak kita adalah hamba-hamba yang mencintai Allah. Jadikan anak-anak kita adalah hamba-hamba yang berharap hanya kepada Allah. Jadikanlah anak-anak kita adalah hamba-hamba yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal tersebut dimiliki oleh anak-anak kita, maka insya Allah ta'ala anak-anak kita akan hidup di masyarakat kelak dengan penuh kesadaran. Sehingga kita tidak perlu membuat polisi tidur di jalan, maka mereka akan sadar bahwa di tempat ini mereka harus naik kendaraan dengan pelan. Tanpa kita memagar batas jalan kiri dan kanan, di tengah-tengah jalan kita perlu, tanpa perlu diberi pagar, maka kelak dengan kesadaran anak-anak kita tidak akan melanggar batas jalan walaupun dia mampu. Karena semua itu adalah kesadaran yang dimiliki oleh anak-anak kita kelak. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, itulah tentang kulit dan isi pendidikan. Yang keduanya adalah sama pentingnya, namun ternyata keduanya memiliki prioritas. Prioritas yang utama adalah kesadaran terlebih dahulu atau isi terlebih dahulu, kemudian barulah kita mendidikkan kepada anak-anak kita kulitnya. Demikian, selanjutnya untuk pertanyaan jawab dan sebagainya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini. Dan semoga kita semua yang menyimak dapat memahami bersama pembahasan kita di kesempatan kali ini mengenai kulit dan isi pendidikan. Baik, seperti biasa, bagi Anda para pendengar keluarga Qur'ani yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda via SMS atau WhatsApp ataupun Telegram ke nomor 089539903417 atau melalui live chat YouTube Radio Mutiara Quran. Baik, langsung saja akan bacakan pertanyaan yang pertama. Datangnya dari seseorang yang tidak menyebutkan namanya. Beliau bertanya, "Ustaz, jika anak menangis, saya pernah mendengar dibiarkan saja agar diam sendiri. Bagaimana jika anak yang dicuekin saat menangis tersebut timbul kesan tidak diperdulikan dan akhirnya lebih dekat dengan orang lain yang lebih peduli dengannya ketika menolongnya saat menangis?" Silakan Ustaz. Iya, pertanyaan dari hamba Allah yang sangat bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hamba yang bertanya tersebut. Jika anak menangis, dalam ini terutama anak yang masih fase tufulah ya, atau di bawah 7 tahun atau masih balita, apakah dibiarkan saja? Ini sering sekali terjadi salah tafsir tentang makna dibiarkan, karena ini terkait dengan masalah penuntasan egosentris anak. Karena usia itu adalah usia anak belum memiliki beban moral. Perlu dijelaskan makna dari dibiarkan dalam hal ini, itu bukan berarti kita tidak peduli atau abai. Karena dalam pendidikan Islam itu, orang tua adalah membersamai anak dengan kelekatan. Tidak mungkin orang tua yang membersamai anak dan dengan kelekatan itu akan membiarkan anaknya yang menangis. Tapi dalam hal ini adalah tidak memaksakan ya, tidak memaksakan anak untuk segera diam. Ini. Jadi dalam hal ini adalah misal anak itu menangis, kita tetap perhatian, bukan kita tidak peduli. Kalau misal perlu kita peluk ya, dalam hal ini, tapi kita tidak menghalangi penuntasan ego anak tersebut dengan jalan apanya kita sudahlah diam, enggak usah menangis. Gak usah kita mengatakan hal tersebut, cukup kita peduli kepada anak tersebut sehingga anak tersebut merasa nyaman, merasa ada yang peduli kepada dia, merasa bahwa apa ego yang ada pada dirinya itu tumpah dengan pelukan ibunya atau ayahnya, mungkin dengan belayan lembut ya di kepalanya dari ibunya atau ayahnya. Ini makna dalam arti adalah membiarkan ya, membiarkan dalam artian tetap membersamai. Jadi jangan dimaknai bahwa membiarkan di sini itu adalah betul-betul kita tidak peduli, menoleh saja mungkin tidak atau membiarkan itu. Demikian. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh hamba Allah tadi yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, datangnya dari Ibu Anna di Semarang. Beliau bertanya, "Pak Ustaz, anak saya perempuan 10 tahun. Emosinya sangat tinggi. Kalau diajak ngobrol atau dikasih tahu tentang kesalahan anak, dia selalu menjawab dengan kalimat, 'Mama tuh apaan sih?' dengan nada yang tinggi. Kalau kita teruskan obrolan atau arahan orang tua, ujung-ujungnya si anak pasti menangis. Bagaimana Ustaz cara untuk mendidik anak yang mudah kecentok atau sensi bagi anak tersebut Ustaz?" Silakan Ustaz. Ibu Ana di Semarang ya, semoga Allah SWT menjaga ibu dan keluarga dan selalu membimbing ibu dalam mendidik anak-anaknya. Anak berusia 10 tahun. 10 tahun itu kalau menurut fase perkembangan atau kita sebut dengan al-marhalatun numu, yaitu fase-fase perkembangan anak di dalam Islam, maka 10 tahun itu seharusnya anak sudah memiliki kesadaran. Karena 0 sampai 7 tahun sudah ditumbuhkan karakter keimanan. Sehingga pada saat dia dinasihati orang tuanya, pastilah dia akan mendengar. Karena dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati orang tua, dia akan patuh dan akan taat. Kemudian kondisi yang kedua, anak 10 tahun itu harusnya sudah menjadi seorang pembelajar. Karena di usia 7 sampai 10 ya, sebelum 10 tahun itu karakter belajar sudah ditumbuhkan pada anak tersebut. Namun dalam kenyataan kadangkala anak yang sudah 10 tahun itu kedua fitrahnya itu belum tumbuh dengan sempurna atau dengan baik. Nah, oleh karena itu maka perlu dianalisa terlebih dahulu apa penyebab anak yang 10 tahun itu masih suka membantah ya, masih bandel dan sebagainya. Kesadarannya belum tumbuh. Ada dua kemungkinan ya, anak yang 10 tahun itu suka membantah ya. Yang pertama adalah memang itu adalah potensi anak tersebut. Ada di dalam 34 sifat bakat itu ada bakat namanya bakat al-amr atau bakat pengendali, yaitu tipe-tipe orang atau sifat orang yang suka mengambil alih. Itu antara lain ciri khasnya adalah orang yang suka membela diri, suka membantah ya, apabila ada orang lain yang berusaha untuk menyalahkan dia. Itu bawaan dan itu kecenderungan. Namun perlu dikendalikan oleh karakter keimanan sehingga kecenderungan tersebut tidak menyimpang dari syariat. Itu kemungkinan yang pertama, anak 10 tahun masih suka membantah, memang itu potensi dia. Kemungkinan yang kedua yaitu tadi fitrah atau karakter iman dan karakter belajarnya belum tumbuh, sehingga ego dia belum tuntas. Belum tuntas pada fase 0 sampai 7 tahun. Karena egonya belum tuntas, sehingga dia 10 tahun yang seharusnya ego itu sudah tuntas, dia menjelang sudah persiapan untuk dewasa, tapi masih bersifat kekanak-kanakan. Maka perlu adanya perbaikan karakter. Dalam hal ini disebut dengan recovery. Nah, perbaikan karakter bagaimana? Dalam hal ini tentu saja anak yang 10 tahun tersebut kesadarannya belum tumbuh, keimanannya belum tumbuh sempurna. Maka dilakukan penumbuhan kesadaran. Penumbuhan kesadaran tentu saja tidak bisa dengan kekerasan sebagaimana telah dibahas tadi, yaitu dengan kelembutan. Kadangkala orang tua enggak sabar, nanti kalau diperlembut dia malah melunjak, dia malah umpa-umpaan gitu, malah tambah membantah. Tidak sedemikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menumbuhkan kesadaran orang-orang atau orang-orang di sekitarnya, orang-orang musyrikin, sehingga mereka masuk Islam itu adalah dengan kelembutan ya, dengan kelembutan, dengan menuntaskan ego mereka ya. Demikian. Jadi intinya bahwa kalau memang itu adalah memang dia bukan potensi dia, kecenderungan ke bakat commander atau bakat al-amr, maka kemungkinan adalah karena fitrah atau karakter sebelumnya belum tumbuh, yaitu karakter iman dan karakter belajar. Maka perlu diadakan perbaikan. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran dulu. Nah, kesadaran ditumbuhkan dengan empati atau kepedulian. Maka kalau ternyata sampai ada debat ya antara seorang tua dan anak sehingga anaknya sampai menangis ya, hendaklah orang tua menahan diri karena anak tersebut karakter imannya belum tumbuh. Nah, maka dengan kekerasan, dengan model apapun, dengan kekerasan, penekanan, ancaman, hukuman, itu tidak akan menumbuhkan kesadaran dia. Jadi langkah yang awal adalah lembutlah kepada anak tersebut, empati atau peduli kepada anak tersebut, kemudian galilah potensinya, tuntaskan egosentrisnya. Karena 10 tahun tentu saja beda menuntaskan egosentris dengan anak di bawah 7 tahun ya, dengan kelekatan yang lebih. Dan setelah adanya kelembutan itu memang nanti terjadi euforia. Itu kalau disebut dengan istilah fase detox. Fase detox ini adalah fase-fase di mana anak merasa bahwa dirinya bebas ya, karena egonya dituntaskan ya, sehingga orang di sekitar merasa bahwa dia menjadi lebih parah, dan itu sering terjadi seperti itu. Nah, setelah dia euforia, maka insya Allah dalam waktu beberapa bulan ya, setelah egonya tuntas, dia akan kembali lagi ya, fitrah imannya atau karakter imannya akan tumbuh. Dan hal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah ya, terjadi Fathu Mekah ya. Kemudian banyak orang-orang musyrik masuk ke dalam Islam. dan setelah Fathu Makkah terjadi perang Hunain, yang mana orang-orang yang baru masuk Islam tadi, yang baru masuk Islam tadi ikut berperang. Tentu saja ikut mereka berperang itu masih sebatas ikut-ikutan, karena justru yang utama kekuatan pasukan kaum muslimin adalah di sahabat-sahabat yang sudah lama masuk Islam. Dalam ini adalah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membagi honimah, ya dalam membagi honimah atau rampasan perang, yang didahulukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka-mereka yang baru masuk Islam itu, yang mereka hatinya itu masih lemah, kesadarannya masih lemah, imannya masih lemah. Akhirnya didahulukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mendapat bagian yang besar-besar, yang banyak-banyak. Dan bahkan mereka sendiri itu seperti ngelunjak itu. Sudah diberitahu apa dikasih banyak, bukan terus akhirnya adalah ini sisanya untuk yang lain, tapi tidak, malah minta bagian untuk anak yang pertama dan anak yang kedua, sehingga dia mendapatkan bagian yang banyak sekali. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini. Memang sekilas orang itu seperti orang yang lunjak itu, menang-menang sendiri, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menuntaskan ego mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menumbuhkan imaji mereka, agar mereka berimaji positif bahwa Islam itu indah, ya, bahwa orang-orang Muslim itu adalah pemurah. Nah, demikian juga pada anak tersebut yang umur 10 tahun tadi, mungkin bisa jadi setelah kita lembut kepada anak tersebut, kemudian egonya mulai dituntaskan, dia akan menjadi tambah liar. Hal ini disebut dengan istilah detox atau masa-masa euforia. Tapi itu tidak lama, ya. Dan insya Allah nanti setelah egonya tuntas, dia akan tumbuh kesadarannya kembali. Karena hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian wabahu alam bismillah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan beberapa kiatnya tadi dan kisah yang sudah disampaikan. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu Ana di Semarang yang bertanya dan kita semua yang mendengarkan. Sebelum pertanyaan selanjutnya, masih ada 20 menit ke depan, kami sapa terlebih dahulu untuk grup forum Wali Santri SKIS yang mendengarkan bersama-sama. Dan ada pula dari Navira 18 yang menyaksikan melalui channel YouTube kami. Baik, pertanyaan selanjutnya dari datangnya dari Surabaya, dari Bapak Randy Satya. Beliau bertanya, Ustadz, kalau anak banyak, bagaimana pengaturan kedekatannya dengan pasangannya? Silakan Ustadz. Dari Pak Randy Surabaya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keluarga Pak Randy dan memberikan petunjuk ya kepada Pak Randy dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana jika anak itu banyak, bagaimana cara mengatur atau kedekatan kepada anak itu, bagaimana caranya untuk membagi kepada anak-anaknya? Bapak Ibu, para orang tua dan para pendidik rahimani rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau memberikan amanah, pastilah Allah itu memberikan bekal kepada yang diberi amanah tersebut. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk beriman kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali fitrah iman, sehingga setiap anak lahir dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taklif atau beban kepada hamba-hambanya setelah mereka itu balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beban kemampuan apa? Keimanan, kemudian kemampuan untuk bernalar dan kemampuan untuk bergerak atau fisik. Nah, bekal-bekal itulah telah Allah berikan, sehingga tidak ada alasan seorang hamba pun tidak melaksanakan syariat gara-gara dia tidak mampu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bekal. Demikian juga apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia anak yang banyak kepada seorang atau pada sebuah keluarga, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bekal kepada kedua orang tersebut untuk mendidik anak-anaknya, karena mereka diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik mereka. Jadi intinya, kedekatan di sini itu bukan berarti harus nempel terus. Kalau anak masih satu orang, ya, semata wayang, mungkin bisa jadi seorang ibu atau ayah itu nempel terus, perhatiannya luar biasa. Tapi bagaimana dengan sebuah keluarga yang anaknya 10? Tentu saja kalau salah seorang kemudian nempel terus pada kakaknya, pasti adiknya akan merasa iri, merasa bahwa diperlakukan tidak adil. Maka dalam hal ini adalah kelekatan ini adalah bukan dalam artian selalu melekat nempel, tapi dalam ini adalah perhatian. Ya. Sebagai contoh misal pada saat memberi makan, kalau anaknya satu bisa jadi disuapi. Tapi kalau ternyata anaknya yang kecil itu ada lima, kecil-kecil semua dan minta suap semua, maka ibu itu tidak mungkin, atau mungkin disuapi dengan satu piring bergantian. Insya Allah Ta'ala, cara mendidik seorang ibu yang anaknya banyak, ibu itu sendirilah yang lebih tahu, ya, yang lebih tahu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah telah memberikan bekal ya kepada seorang orang tua yang diberi anak banyak untuk mendidik anak dengan jumlah yang banyak. Karena setiap keluarga itu adalah unik, ya, berbeda, karena orangnya juga berbeda-beda. Sebuah metode yang diterapkan dalam sebuah keluarga belum tentu cocok untuk keluarga yang lain. Karena apa? Setiap keluarga adalah berbeda-beda dan unik. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, yang penting adalah dalam pendidikan ini ya, jangan khawatir kalau anaknya banyak bagaimana cara mendidiknya. Allah telah memberikan bekal, bahkan rezeki bagi mereka anak-anak yang banyak tadi telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tugas kita adalah menumbuhkan kesadaran, mengikhlaskan kita mendidik anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sesungguhnya pendidik yang sejati anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendidik anak itu adalah hal yang paling utama. Hal yang paling utama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati anak-anak kita. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha." Sesungguhnya hati-hati itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikkan hati tersebut. Maka sesungguhnya menumbuhkan kesadaran dalam mendidik anak-anak kita itu, kita sebenarnya tidak mampu, kita tidak berdaya, karena sesungguhnya yang bisa membolak-balikkan hati anak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hadis tadi. Maka kepasrahan kita, tawakal kita dalam mendidik anak-anak kita itu penting sekali dan itu utama. Apabila anak kita tumbuh kesadaran, sesungguhnya bukan kita yang menyadarkan anak kita, tapi itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu urusan hati. Makanya kenapa kesadaran tidak tumbuh pada anak-anak kita, karena itu tadi bisa jadi kita terlalu percaya diri, terlalu bangga dengan kemampuan kita bahwa kita itu adalah pintar dalam hal mendidik anak, dan akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya yang menumbuhkan kesadaran pada anak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa jadi karena itu, karena rasa bangga diri seorang pendidik bahwa dia adalah mampu, sehingga kesadaran itu tidak ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wa'alam bisawab pertanyaan dari Pak Randy dari Surabaya. Baik Ustaz, terima kasih jasa kalkhairan. Semoga dapat kita pahami bersama. Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari Ummu Fulana. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana jika anak dihukum di sekolahan untuk menulis ini dan menulis itu dikarenakan telah berbuat amoral di sekolah? Silakan Ustaz. Iya, Ibu Fulana ya, yang ada di Semarang, menanyakan tentang hukuman, atau istilahnya dalam pendidikan Islam itu ikob, ya hukuman. Perlu diketahui para pendidik sekalian rahimani rahimakumullah, ikob atau hukuman kepada anak adalah hukuman yang terkait dengan pelanggaran yang dia lakukan. Karena apa? Karena apabila hukuman itu tidak ada hubungannya, tidak terkait dengan pelanggaran yang anak lakukan, maka ikob tersebut tidaklah efektif. Bahasanya itu tidak manjur untuk merubah anak. Sebagai contoh, seorang anak mungkin datang terlambat pada saat sekolah, karena aturan sekolah harus masuk jam 7 misalnya. Tapi ternyata anak itu terlambat. Akhirnya oleh guru tersebut atau pendidik itu dihukum untuk membersihkan kamar mandi. Maka sesungguhnya antara membersihkan kamar mandi dengan terlambat sekolah itu gak ada hubungannya. Maka bisa jadi hukuman itu tidak efektif membuat anak itu menjadi sadar untuk berangkat sekolah tidak terlambat. Seandainya nanti anak itu berusaha tidak terlambat karena apa, masih takut terhadap ikot, bukan karena kesadaran ini. Jadi hendaklah hukuman itu apa namanya terkait dengan pelanggaran yang anak lakukan. Nah, contohnya seperti apa? Apabila ada anak terlambat, kemudian hukumannya seperti apa? Sebagai misal seperti ini, buatlah di jam pelajaran pertama itu sangat menarik sekali. Karena sangat menariknya sehingga anak yang tidak ikut pada kegiatan belajar tersebut pasti akan kecewa. Sehingga siapapun yang datangnya terlambat pasti dia itu akan kecewa. Kenapa tadi saya tidak datang lebih pagi? Nah, ini hukuman yang terkait dengan pelanggaran yang anak lakukan, yang disebut dengan istilah consequential learning. Jadi hukuman yang konsekuen ya, terkait dengan pelanggaran anak. Terus contoh lagi, sebagai contoh pada saat para guru atau orang tua atau ustadz-ustadz atau ustadzah mengajarkan anak-anaknya sholat berjamaah, ternyata dalam sholat berjamaah tersebut ya, mulai dari takbiratul ihram ya sampai salam, mereka itu berbicara, ngobrol, banyak menoleh, bergerak, bahkan mungkin dorong-dorongan. Tentu saja kita sebagai para pendidik itu kadang-kadang merasa geram, ya marah. Terus akhirnya mereka dikumpulkan, terus suruh menyalin atau menghafal Al-Quran satu halaman. Nah, sesungguhnya kalau kita hubungkan antara sholat berbicara, ya banyak bergerak yang tidak perlu, dengan menghafal Al-Quran, itu sebenarnya nggak ada kaitannya, karena ini hubungannya dengan sholat, bukan hubungannya dengan menghafal Al-Quran. Maka hukuman semacam itu kurang efektif. Nah, bagaimana hukuman yang kira-kira lebih efektif untuk menghukum anak yang sholatnya masih belum benar pada saat berjamaah? Maka sebagai contoh, setelah sholat tersebut, maka anak-anak yang ramai tadi, anak-anak yang banyak ngobrol pada saat sholat itu dikumpulkan. Pelajaran yang telah diberikan ustadz atau guru pada pelajaran waktu-waktu yang lalu diulang lagi. Sebagai contoh, anak-anak, ya, kalau seorang sholat itu kemudian berbicara bagaimana sholatnya, insya Allah ta'ala akan paham sholatnya batal ustadz. Nah, terus kemudian lagi dilanjutkan, kalau sholatnya batal itu berarti sama saja seperti apa? Mereka pasti akan menjawab sama seperti belum sholat karena sholatnya batal. Terus dilanjut lagi, nah sekarang kalau sholat sebelum sholat harusnya bagaimana? Berarti ya sholat lagi. Nah, setelah itu kemudian ditanya, coba siapa tadi yang rame ngobrol bicara tanpa perlu ya, bergerak tanpa perlu, menoleh-noleh, kira-kira sholatnya batal tidak? Batal ustaz, insya Allah ta'ala mereka akan segera mengulang sholatnya lagi. Nah, itulah antara lain dengan hukuman itu, bukan menjadikan mereka jera untuk takut dihukum lagi, tapi menumbuhkan kesadaran. Itu hukuman. Jadi sebenarnya hukuman itu diberikan kepada anak yang usianya setelah 10 tahun. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana jika terjadi di sekolah ya, yang hukumannya itu tidak konsekuen ya, bukan konsekuen learning. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua di rumah? Kalau memang ibu atau anak tersebut harus sekolah di situ karena pertimbangan maslahah dan madharat, kalau tidak sekolah madharatnya besar, maka tetaplah ikut aturan di sekolah itu. Apa yang harus orang tua lakukan? Yaitu pada saat anak di rumah itu dipahamkan, disadarkan dulu kemudian dipahamkan. Sadar ya, dengan apa? Mungkin di sekolah dihukum yang tidak cocok dengan apa yang dia lakukan, maka di rumah kemudian disadarkan oleh orang tua dengan kelembutan, karena penyadaran itu dengan kelembutan ya, diberi pemahaman. Setelah kita berempati kepada dia, diberi pemahaman bahwa sesungguhnya tujuan dari bapak ibu guru di rumah menghukum itu adalah niatnya baik ya. Walaupun mungkin anak baru begitu menerima, paling tidak sudah menerima bahwa ibu atau bapaknya di rumah itu baik, bapak dan ibunya di rumah itu peduli, itu sudah sangat membantu. Yang sangat membantu. Yang lebih ideal lagi ya, kita berdiskusi, berdialog dengan para guru ya, tentang masalah anak-anak kita. Karena sering sekali orang tua itu pada saat menyekolahkan anaknya sudah seperti menitipkan cucian laundry itu. Datang dititipkan di situ, tahu-tahu nanti pulang bersih apa diambil bersih gitu. Kemudian kita tinggal bayar. Harusnya tidak demikian. Kita sering-sering ketemu dengan wali kelasnya atau gurunya, berbicara tentang kondisi anak kita walaupun tidak ada masalah sebenarnya. Jangan sampai kita datang ke sekolah apabila anak kita itu bermasalah karena kita dipanggil. Sehingga kita harusnya itu sering-sering datang ke sekolah untuk bercerita, konsultasi tentang anak-anak kita walaupun tidak bermasalah. Nah itu insya Allah nanti sang guru atau guru yang mengajar di sekolah akan paham bagaimana memperlakukan terbaik terhadap anak tersebut. Nah ini metode atau kiat yang perlu kita sikapi apabila ternyata anak mendapatkan hukuman di sekolah dan ternyata itu melukai anak tersebut. Yang diterapkan, yang harus dilakukan oleh orang tua adalah demikian. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti oleh Ummu Fulanah di Semarang tadi yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir Ustaz, datangnya dari Bapak Goni di Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, jika anak sering keluar rame-rame dari lingkungan sekolah pada jam belajar, apakah hal tersebut karena anak sudah bosan dengan menu belajar, ataukah memang semua anak tersebut berkarakter demikian Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, para pendidik ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menanggapi pertanyaan dari Bapak Abdul Ghani, ya, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dan sering terjadi di sekolah formal dalam ini terutama, baik itu sekolah yang sekolah Islam, ya madrasah maupun sekolah-sekolah umum, yaitu anak itu memiliki kecenderungan suka bergelombol untuk meninggalkan pelajaran. Ini sebagaimana tadi ada pertanyaan, ini sebabnya ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama adalah memang mungkin anak tersebut memiliki bakat sosial atau ekstrovert, sehingga dalam dirinya selalu cenderung ingin selalu bersosial atau kumpul-kumpul dengan temannya. Ini perlu dianalisa, diperhatikan dulu pada siswa tersebut, pada siswa-siswa tersebut. Kemungkinan kedua yaitu anak egonya belum tuntas. Dia merasa dari TK sudah dipaksa untuk harus bisa baca ini itu, harus bisa menulis. Padahal masa TK itu adalah masa penumbuhan kesadaran atau keimanan. Tapi ternyata di pihak sekolah atau lembaga belum sempat menumbuhkan kesadaran atau keimanan anak tersebut, sehingga akhirnya ego yang tidak tuntas tersebut terbawa sampai dia besar, bahkan sampai remaja, bahkan sampai dewasa. Nah ego yang tidak tuntas tersebut menuntut, menuntut harus tumpah. Nah sehingga pada saat dia mungkin sekelas SMP atau SMA, merasa dirinya itu sudah bisa bergaul dengan orang lain, merasa dirinya sudah kuat ya, merasa dirinya sudah mampu untuk lepas dari orang tua, mampu untuk lepas dari sekolah, maka dia melakukan hal tersebut. Dia suka meninggalkan pelajaran. Karena apa? Karena dia merasa jenuh, egonya belum tuntas. Dan bisa jadi karena memang yang dia pelajari adalah bukan potensinya, bukan potensinya. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa di pendidikan umum itu semua anak diharuskan menguasai semua bidang pelajaran tanpa diperhatikan kecenderungan muyul ya, atau mawahib anak atau bakat anak cenderungnya kemana. Sehingga anak-anak sebagai contoh yang tidak memiliki bakat analitis, tidak memiliki bakat thinking, tidak memiliki bakat berpikir, kemudian dia harus belajar matematika, maka dia akan merasa keberatan. Padahal dia kecenderungannya adalah di sosial, dia berorganisasi merasa nyaman sekali ya, dia belajar bahasa mungkin bisa nyaman sekali. Nah hal ini akhirnya membuat anak, karena itu bukan kecenderungan pada dirinya, dia merasa berat dan merasa bosan. Dan justru inilah yang sering terjadi dalam pendidikan secara umum. Oleh karena itu kepada para pendidik ya, hendaklah sebelum kita memberikan pelajaran kepada anak-anak didik kita, terlebih dahulu kita mengetahui potensi-potensi kecenderungan anak-anak didik kita. Sehingga apabila ada anak ketinggalan dalam pelajaran yang kita ajarkan, hendaklah kita memahami ternyata itu adalah bukan potensi dia, maka kita sarankan untuk belajar semampunya, semampunya. Yang penting adalah ini adalah dasar-dasarnya setelah memahami. Jadi kita tidak bisa memaksakan dia harus menguasai itu sebagaimana teman yang memang bidangnya di bidang itu. Ya. Ini hal-hal yang sering terjadi. Jadi antara lain penyebabnya adalah karena pertama adalah anak egonya belum tuntas, ya, karena waktu kecil dia merasa masa bermainnya kurang, sehingga dia bisa dikatakan masa kecilnya kurang bahagia. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya, pelajaran yang dia pelajari adalah bukan kecenderungan atau potensinya. Kalau sudah bukan potensinya, maka siapapun akan malas mempelajari sesuatu. Termasuk kita yang sudah orang tua pun, kalau kita suruh mempelajari yang bukan kecenderungan kita, bukan kesukaan kita, bukan bakat kita, maka sangat berat sekali. Butuh kerja yang sangat keras. Dan setelah bisa kemudian tidak dipraktikkan, maka akan segera hilang. Apalagi terhadap anak-anak kita yang beban pelajarannya begitu banyak. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, para pendidik, maka pentingnya kita memetakan fitrah-fitrah anak kita. Kita memetakan potensi-potensi anak kita untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui sebenarnya misi hidup anak kita ke depan itu apa. Sehingga jangan sampai terjadi istilah pelajaran yang mubadir bagi anak. Karena mungkin sekali pelajaran itu mubadir, karena apa? Anak tidak butuh, anak tidak memerlukan. Sebagai contoh, seorang anak yang dia potensinya adalah di bidang analitis, cenderung dia itu introvert, tidak suka bergaul, memang itu bawaan dari lahir. Anaknya pendiam, bukan karena minder, pendiam, tapi karena memang bawaan dia itu pendiam. Maka dia kecenderungannya adalah kepada analitis, kepada matematika, kepada akuntansi, kepada komputer. Tapi kemudian sekolah mewajibkan seorang itu harus berorganisasi dan bergiliran menjadi ketua organisasi. Maka hal itu bisa membuat anak tersebut itu tertekan, karena itu bukan bidangnya. Demikian juga sebaliknya, anak yang suka berorganisasi, ekstrovert, ya, suka bersosial, kemudian dipaksakan untuk belajar sesuatu yang harus duduk lama dengan benda-benda mati, dengan kalkulator, dengan buku, dengan komputer, padahal kecenderungan dia adalah untuk selalu bertemu dengan manusia, dengan orang lain. Nah, ini kalau kita paksakan kepada anak kita, maka anak kita akan merasa jenuh, merasa bosan, dan akhirnya dia akan berontak. Nah, itulah hal-hal yang terjadi, ya, dan itu perlu kita perhatikan tentang hal tersebut. Demikian, wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, silakan dilanjut di sesi kesimpulan dan pesan singkatnya, Ustaz. Silakan. Ya, jadi kesimpulan pada kesempatan kali ini tentang kulit dan isi pendidikan. Hendaklah kita tidak hanya berbangga diri kepada anak kita yang pintar matematika, yang IQ-nya tinggi, yang rankingnya tinggi, rankingnya satu, yang anak kita itu hafalannya banyak, tapi tanpa tumbuhnya kesadaran pada diri anak. Anak pintar matematika tapi tidak tahu bagaimana apa sebenarnya fungsi matematika dalam hidupnya. Anak banyak menghafal Al-Quran tapi tidak tahu apa sebenarnya yang dia hafal dalam kehidupannya dia nanti manfaatnya untuk apa. Maka hal ini adalah seperti kita mendidikkan anak kita hanya sekedar kulit tanpa adanya isi, yaitu kesadaran. Oleh karena itu, hendaklah sebelum kita mengajarkan atau memberikan kulit atau tampilan, baik itu berupa IQ, berupa kecerdasan otak, ataupun mungkin tampilan fisik, maka terlebih dahulu kita menumbuhkan kesadaran pada anak-anak kita. Sedangkan menumbuhkan kesadaran itu adalah terkait dengan jiwa, terkait dengan kulub atau hati, maka kita mendidiknya tentu saja dengan kelemah-lembutan. Kelemah-lembutan sering sekali terjadi, para pendidik itu ingin menyadarkan anak kemudian dengan kekerasan. Maka yang ada bukanlah kesadaran itu timbul, tapi yang muncul adalah balas dendam. Dendam pada diri anak, sehingga kadangkala dia menumpahkan kepada siapa? Kepada adik kelasnya. Karena apa? Dia akan menumpahkan kepada gurunya terlalu beresiko. Maka seringnya adanya bully membuli kakak kelas terhadap adik kelas, karena tak munculnya dendam-dendam yang ada pada diri siswa tersebut yang tidak tumpah. Akibat apa? Akibat kesadaran yang tidak tumbuh, kemudian adanya tekanan-tekanan yang berat dari siswa atau anak tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam kata-kata saya. Yang benar itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu adalah dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.